بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. هذه الترجمة في النهي عن اتخاذ الكلب واقتنائه، ويستثنى من ذلك هذه الحالات: أن يتخذه للصيد وما علمتم من الجوارح، أو يتخذه للماشية أي حراسة الماشية، أو للزرع أي حراسة الزرع، وإلا فإن ما سوى ذلك من اتخاذ الكلب واقتنائه فإنه يحرم. أورد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وهذه الأحاديث فيها النهي عن اقتناء الكلب أو الكلاب لغير الأغراض الثلاثة المذكورة، وهي الصيد والماشية والزرع، وأن اقتناءها لغير هذه الأغراض أمر محرم، ويترتب عليه نقص في أجر المرء كل يوم ما دام أنه مقتنيا لذلك الكلب. ولا شك أن ذلك يدل على حرمة اقتناء الكلاب وإمساكها واتخاذها. ومر معنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkata pengarang di sini, bab diharamkannya memelihara anjing kecuali yang digunakan untuk berburu atau menjaga tanaman atau menjaga hewan ternak atau menjaga tanaman. Bab ini dibuat oleh pengarang untuk menerangkan kepada kita tentang larangan memelihara anjing, dan dikecualikan di sini anjing yang dipelihara untuk tiga perkara. Yang pertama adalah untuk berburu, karena Allah SWT berfirman: wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang kalian ajarkan dari hewan-hewan yang berburu. Kemudian yang kedua adalah anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman. Adapun yang selainnya, maka hukumnya haram. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu atau menjaga hewan ternak, maka sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya setiap hari 2 qirat. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain, qiratun, yaitu 1 qirat. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara seekor anjing, maka akan berkurang setiap hari dari amalannya 1 qirat, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak. Muttafaqun alaih. Di dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim rahimahullah, beliau SAW bersabda, barang siapa yang memelihara seekor anjing, bukan anjing yang digunakan untuk berburu, dan bukan anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak, dan bukan anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman, maka sungguh akan berkurang dari ganjaran yang dia miliki setiap hari 2 qirat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis-hadis di atas berisi tentang larangan untuk memelihara anjing kecuali untuk 3 tujuan. Berburu, menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman. Dan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang haram, dan akibatnya bagi orang yang melakukannya adalah akan berkurang pahalanya setiap hari selama dia masih memelihara anjing tersebut. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang haramnya perkara ini. Dan telah berlalu hadis yang berisi bahwasanya malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk hidup. قال رحمه الله تعالى باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية اصطحاب الكلب والجرس في السفر. الجرس آلة له ومن مزامير الشيطان كما سيأتي في الحديث. وفي المنع من تعليق الجرس على الدواب سلامة من أن تصطحب هذه الآلة آلة اللهو المرء في سيره على دابته في سفر أو نحوه. وكراهية اصطحاب الكلب والجرس في السفر أي أن الكلب مر حكمه في الترجمة الماضية حكمه اقتناءه، والجرس مزمار شيطان. وقد أورد رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم. فوصف عليه الصلاة والسلام أن الجرس مزامير الشيطان، وأن الملائكة تنفر من المكان الذي يوجد فيه أو الرفقة التي يوجد معهم الجرس فلا تصحبهم، وهذا فيه حرمان من الخير. والعبد الناصح لنفسه يحرص على الأعمال التي يكتسب فيها رضا الله، وأيضا يكون معه فيها صحبة الملائكة، ملائكة الرحمة، ويكون في سلامة من الشيطان وصحبته له. والناس في هذا الزمان اتخذوا في سياراتهم في الأسفار الموسيقى ويشد من الجرس، وأمرها أعظم، فتكون مصاحبة لهم في أسفارهم وتنقلاتهم، وتكون سببا لهذا الحرمان من صحبة الملائكة. والواجب على المسلم أن يبتعد عن ما نهاه الله عنه وما نهاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما نهاه عن أمر لا خير فيه، بل هو مضرة عليه في دنياه وأخراه. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab dimakruhkannya mengalongkan lonceng pada unta atau yang semisalnya, dan dimakruhkannya membawa anjing dan juga lonceng ketika bepergian. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, al-jaras adalah termasuk alat musik dan dia adalah termasuk seruling syaitan, sebagaimana akan datang penjelasannya. Dan kita dilarang untuk menaruhnya di onta dan juga yang semisalnya, dan juga dimakruhkan untuk membawanya di dalam safar kita. Dan telah berlalu tentang masalah anjing dan juga hukumnya. Mu'alif berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah atau tidaklah malaikat menemani rombongan orang yang bepergian yang bersama mereka anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim. Dan dari beliau, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-jaras yaitu lonceng adalah termasuk seruling-seruling setan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dengan syarat Muslim rahimahullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW telah mensifati al-jaras yaitu lonceng sebagai seruling-seruling setan, dan bahasanya para malaikat akan lari meninggalkan sebuah rombongan, yaitu rombongan orang yang bepergian, yang mereka bepergian dan bersama mereka lonceng, sehingga malaikat tidak menemani mereka. Dan tentunya ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar, dijauhkan dari kebaikan yang sangat besar. Dan seorang hamba yang menginginkan keselamatan pada dirinya, maka adalah dia berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang di situ ada keridhaan Allah, dan amalan itu ditemani oleh para malaikat, dan selamat dari setan dan juga pertemanan dari setan. Dan manusia di zaman sekarang ada di antara mereka yang mengendarai kendaraan dan menyetel musik, menghidupkan musik, mendengarkan musik, dan ini adalah lebih keras daripada hanya sekedar lonceng. Oleh karena itu, tentunya ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar, dan dia akan ditinggalkan oleh malaikat dan ditemani oleh setan. Dan kewajiban seorang hamba adalah menjauhi apa yang telah Allah larang dan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW, dan hendaklah dia mengetahui bahasanya apabila Allah melarang atau Rasulullah SAW melarang, maka perkara itu adalah perkara yang tidak ada kebaikan di dalamnya, bahkan di dalamnya mudarat bagi seorang hamba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun karahatu ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. الجلالة هي البعير أو الناقة أو الدابة أو البهيمة تأكل الجلة، ولهذا يقال لها جلالة، والجلة هي العذرة نجاسة الآدمي أو روث الدواب وما أشبه ذلك. فإذا أكلت ذلك تلوث لحمها وفسد، فلا يحل أكل لحمها ولا تركب. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإذا كانت الناقة أو البعير تأكل من الروث أو نجاسة الآدمي فإنها تتلوث ويتلوث لحمها بذلك، فلا تؤكل ولا أيضا يركب عليها. لكن إذا علفت علفا طاهرا، حبست فترة وعلفت علفا طاهرا إلى أن يطيب لحمها، فإن الكراهة تزول كما بين المصنف رحمه الله. Bab yang selanjutnya adalah bab dibencinya menunggangi al-jallalah, yaitu unta yang memakan kotoran. Kemudian apabila unta tersebut memakan makanan yang bersih dan membaik dagingnya, maka kebencian tersebut menjadi hilang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dilarang atau dibenci untuk menunggangi al-jallalah. Al-jallalah adalah unta atau hewan yang memakan al-jallah. Dan yang dimaksud dengan al-jallah adalah kotoran manusia atau kotoran hewan. Apabila hewan tersebut memakan kotoran manusia atau kotoran hewan, maka akan rusak dagingnya. Dalam keadaan demikian, tidak boleh dimakan dan tidak boleh ditunggangi. Kemudian beliau rahimahullah mendatangkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW melarang kita untuk menunggangi unta al-jallalah, yaitu yang memakan kotoran manusia atau kotoran hewan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Oleh karena itu, apabila seekor hewan seperti unta memakan dari kotoran manusia atau kotoran hewan yang lain, maka akan rusak dagingnya dan tidak diperbolehkan untuk memakannya. Demikian pula tidak boleh untuk menungganginya. Namun apabila dia ditahan kemudian dibiasakan untuk setelah itu untuk memakan makanan yang bersih dan baik, kemudian dagingnya menjadi membaik, maka dalam keadaan demikian hukum makruhnya menjadi hilang. Qala rahimahullahu ta'ala: babun an-nahy 'an al-busaq fi al-masjid والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان عدم جواز البصاق في المسجد صيانة لبيوت الله ومحافظة على نظافتها ونزاهتها من الأقدار، تعظيما لبيوت الله واحتراما لها، وأيضا احتراما للمصلين ويبقى لمكان عبادتهم نظيفا نقيا ليس فيه ما يلوثه أو يقدره. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. البصاق في المسجد خطيئة، هذا يدل على حرمة هذا العمل وأن لا يجوز للمرء أن يبصق على جدار المسجد أو على أرض المسجد. قال: وكفارتها دفنها، لأن المساجد في ذلك الوقت أرضها من تراب فيمكن الدفن، لكن غالب مساجد المسلمين الآن إما من البلاط أو الفرش فلا يمكن دفنها والحالة هذه، ولكن ابتداء لا يجوز المرأة أن يبصق في المسجد، ولو وقع منه ذلك ففي الزمن الأول تدفن، لكن في هذا الزمان لا بد أن تنظف وتمسح بثوب أو نحوه أو تغسل محافظة على نظافة بيوت الله. قال النووي رحمه الله: والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد. أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعل كثير من الجهال فليس ذلك بدفن، بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقدر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله. Bab yang selanjutnya adalah bab larangan untuk meludah di dalam masjid dan perintah untuk menghilangkannya dari masjid tersebut apabila ditemukan di dalamnya, dan perintah untuk membersihkan masjid dari kotoran-kotoran. Bab ini dibuat oleh pengarang rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang hukum meludah di dalam masjid dan bahwasanya itu adalah terlarang sebagai penjagaan terhadap rumah Allah SWT dan menjaga kebersihannya dari segala kotoran, dan juga penghormatan terhadap rumah-rumah Allah, demikian pula penghormatan untuk orang-orang yang sholat. Bagaimana supaya masjid atau rumah Allah ini terjaga kebersihannya dari segala apa yang mengotorinya. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya meludah di dalam masjid adalah sebuah dosa, dan cara menebusnya adalah dengan memendamnya atau menguburkannya. Muttafaqun alaih. Meludah di dalam masjid hukumnya adalah haram, baik meludah di tanahnya maupun di dindingnya. Dan cara menebusnya, kafarahnya, adalah dengan menguburkannya. Kapan itu? Apabila masjid tersebut lahirnya dari tanah, sebagaimana masjid-masjid di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang, kebanyakan masjid lantainya adalah berupa permadani atau berupa bilat, yaitu lantai. Maka dalam keadaan demikian, apabila ada ditemukan ludah, cara membersihkannya adalah dengan dibersihkan dengan lap atau dicuci. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan yang dimaksud dengan dafnuha, yaitu menguburkannya, adalah apabila masjid tersebut lantainya dari tanah atau dari pasir dan yang semisalnya, maka ditutupi dengan tanah. Berkata Abu Muhasin Ar-Ruyani, termasuk ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Bahr, beliau mengatakan dan dikatakan bahwasanya maksud dari menguburkan ludah tersebut adalah mengeluarkannya dari masjid. Adapun apabila masjid tersebut terbuat dari lantai atau semen, maka digosok dengan alas kaki atau yang semisalnya, kemudian digosok dengan alas kaki atau yang semisalnya, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang jahil. Maka yang demikian itu tidak dinamakan dengan dafn, tidak dinamakan dengan mengubur. Bahkan apa yang dilakukan yaitu menggosok dengan alas kaki atau yang semisalnya, padahal lantai masjid tersebut terbuat dari semen atau yang semisalnya, maka ini justru akan menambah dosa dan akan memperluas kotoran di dalam masjid. Oleh karena itu, bagi orang yang melakukannya, hendaklah dia menghapusnya setelah itu dengan lap atau dengan tangannya atau dengan yang semisalnya, atau mencucinya. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه، متفق عليه. وهذا فيه أن هذا الصنيع الذي هو جعل البزاق على حائط المسجد أو في قبلته لا يجوز. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهج لأمته النهج المبارك في تعظيم بيوت الله وصيانتها، وباشر عليه الصلاة والسلام ذلك بنفسه وبيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي على المسلم إذا رأى الأذى أو القدر أو الوسخ في المسجد أن يزيله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وأفضل عباد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Kemudian selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiallahu anha, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari melihat di dinding masjid di arah kiblat sebuah atau ingus atau ludah atau dahak, maka beliau SAW menggosoknya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya perilaku ini, yaitu membuang ingus atau ludah atau dahak di masjid, adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Dan di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umatnya dengan contoh yang penuh dengan berkah, bagaimana menjaga rumah Allah SWT. Dan beliau SAW sendiri melakukan dengan sendirinya bagaimana cara menjaga masjid dan menjaga kebersihannya. Oleh karena itu, seorang muslim ketika dia melihat kotoran di masjid, maka dia membersihkannya, menghilangkannya dari masjid sebagai bentuk iktidak dia, teladan dia, meneladani dia terhadap Rasulullah SAW, di mana beliau SAW adalah sebaik-baik hamba Allah SWT. Dan Allah SWT berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً, dan sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW. Qala رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث، وفيه الحث على احترام بيوت الله وصيانتها، ولا يفعل فيها إلا ما جعلت لأجله وبنيت لأجله، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا فيه أن بيوت الله عز وجل إنما تكون لذلك، ويجب أن تصان عن القدر والوسخ والبول والمخاط، فلا تصلح لشيء من ذلك، بل يجب أن تصان عن ذلك مراعاة لحرمتها ومعرفة بمكانتها وقدرها. Kemudian hadis yang selanjutnya, al-muallif pengarang di sini merubah ini dengan hadis Anas, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk kencing atau menaruh kotoran. Sesungguhnya masjid-masjid ini adalah untuk zikrullah, mengingat Allah SWT, dan juga untuk membaca Al-Quran, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada dorongan bagi kaum muslimin untuk menghormati rumah-rumah Allah SWT dan juga menjaga kebersihannya. Dan di antara menjaga atau penghormatan terhadap rumah Allah adalah tidak dilakukan di dalamnya kecuali perkara-perkara yang memang ditujukan masjid itu untuk dilakukan di dalamnya. Tidak dilakukan di dalam masjid kecuali memang perkara-perkara yang memang dibuat masjid untuk melakukan perkara-perkara tersebut, seperti untuk zikrullah dan juga membaca Al-Quran. Dan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudumi wal asal. Di dalam rumah-rumah yang Allah SWT mengizinkan di dalamnya untuk diangkat dan untuk disebutkan di dalamnya nama Allah yang dia bertasbih kepada Allah SWT di dalamnya di waktu pagi maupun sore. Itu orang-orang, manusia-manusia yang mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari zikrullah dan dari mendirikan salat, membayar zakat, dan mereka takut pada suatu hari yang akan berbolak-balik di dalamnya hati-hati dan juga penglihatan-penglihatan manusia. Kesimpulannya, bahwasanya masjid adalah rumah Allah SWT dan kewajiban kita adalah untuk menjaga masjid dari kotoran, baik berupa dahak, ludah maupun yang semisalnya, dan ini adalah sebagai bentuk penghormatan kita terhadap rumah Allah SWT. قال رحمه الله تعالى باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. وأيضا هذه الترجمة هي كذلك من الصيانة لبيوت الله سبحانه وتعالى وإبعادها عما لم توجد لأجله، فإن المساجد وجدت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. أما الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة والبيع والشراء فهذه أعمال ليس للمسجد فيها مكان، ولا ينبغي أن يكون شيء منها في بيوت الله سبحانه وتعالى مضاعاة لحرمة بيوت الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. في هذا الحديث عدم جواز نشدان الضالة في المسجد، يقف أمام الناس في بيوت الله ويقول: فقدت ساعة من وجدها، فقدت مفتاحا، فقدت كذا، يسأل الناس المسجد، هذا لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لذلك. ووقوف الإنسان في أمام المصلين ينشد الضالة هذا فيه إشغال للمصلين عن ذكر الله وعن الصلاة، والمساجد بنيت لذكر الله والصلاة لا لهذه الأغراض، ولم يجتمع الناس المساجد من أجل هذه الأغراض، وإنما اجتمعوا من أجل ذكر الله. ولهذا ينبغي أن ننتبه معاشر المستمعين لقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن المساجد لم تبنى لهذا. وهذه الكلمة تعتبر قاعدة جامعة في هذا الباب، أن يبعد عن المساجد كل ما لم تبنى المساجد لأجله، قاعدة جامعة في هذا الباب. فما لم تبنى المساجد لأجله من صلاة وذكر وقراءة قرآن ونحو ذلك يجب أن تصان المساجد عنه. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab dibencinya bertengkar di dalam masjid dan mengeraskan suara di dalam masjid, atau mengumumkan barang yang hilang, jual beli, sewa menyewa, dan yang semisalnya berupa transaksi-transaksi dunia. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bab ini dibuat oleh mu'alif pengarang untuk menerangkan kepada kita bahwasanya hendaknya masjid digunakan untuk zikrullah dan perkara-perkara yang lain yang memang dibangun masjid untuk yang demikian, dan supaya masjid tidak digunakan untuk perkara-perkara yang tidak pantas dilakukan di dalamnya, seperti jual beli, saling sewa menyewa, saling bertengkar, maka masjid tidak dibangun untuk perkara-perkara ini. Dan ini semua adalah bentuk penghormatan kita terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah dia berkata, berdoa, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut kepadamu. Karena sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk yang demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hendaklah kita memperhatikan dengan teliti ucapan Rasulullah SAW ini, karena di dalamnya bahwasanya mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Seseorang berdiri kemudian berkata kepada orang-orang yang sholat, aku kehilangan jam atau aku kehilangan kunci, mengumumkan barang yang hilang, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena masjid ini dibangun bukan untuk mengumumkan barang yang hilang. Demikian pula apabila seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, ini menyibukkan orang-orang yang sholat dari zikrullah. Mereka tidaklah berkumpul di dalam masjid kecuali untuk zikir kepada Allah, bukan untuk mendengar orang yang mengumumkan barang yang hilang dan yang semisalnya. Oleh karena itu kaidah ini, yaitu ucapan beliau SAW, sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk ini. Ini adalah kaidah yang besar, yang menyeluruh. Bahwasanya hendaknya kaum muslimin tidak melakukan perkara-perkara yang tidak pantas di dalam masjid. Dan harusnya masjid ini digunakan hanya untuk zikrullah. Wa nas'alullah al-kirim, Rabba al-arsul azim, an yanfa'ana بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم معاشر المستمعين في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat dan menambahkan ilmu kepada kita, dan tidak menjadikan kita bertawakal terhadap diri kita sendiri. Sungguhnya Allah Maha mendengar terhadap doa, dan dialah harapan kita. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.